إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار عباد الله Allah subhanahu wa ta'ala telah menganugerahkan sekian nikmat di dalam hidup yang hamba-hambanya tidak akan pernah punya kemampuan dan kesanggupan untuk menghitung dan membilang nikmat tersebut. Wa in ta'uddu ni'matallah lan tuhsuha, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Jika kalian menghitung nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, maka kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu adalah zalum dan juga kafar. Selalu ingkar terhadap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala dan selalu mempraktikkan sikap-sikap kezaliman. Ibadallah, termasuk di antara nikmat yang besar yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita, apa yang telah disempurnakan dari agamanya, di dalamnya Allah Azza wa Jalla meletakkan aturan-aturan yang sangat indah. Memang benar, kita tidak pernah akan mampu untuk kemudian menutupi hajat kita kalau tidak ada bantuan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi perlu diingat bahwa terkadang pertolongan Allah Azza wa Jalla itu, bantuan Allah subhanahu wa ta'ala untuk tertutupi hajat-hajat kita, Allah kaitkan dengan kita, Allah kaitkan kita dengan sesama, yaitu dengan manusia juga. Di mana Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, beliau bersabda, "Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi." Kata Rasul alaihi salatu wasallam, siapapun yang selalu menjaga, memperhatikan, memenuhi hajat saudaranya, maka Allah Azza wa Jalla akan selalu menutupi hajatnya. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, "Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi." Barang siapa yang menutupi hajat saudaranya, maka Allah Azza wa Jalla akan menutupi hajatnya, ya ibadallah. Kita semuanya meyakini dan mengakui bahwa hajat kita di kehidupan dunia ini adalah terlalu banyak. terkait dengan urusan dunia sungguh terlalu banyak. Kita tidak pernah akan sanggup untuk bisa menghitung hajat kita. Setiap saat terjadi perubahan dari satu hajat kepada hajat yang lain. Ternyata kita butuh teman untuk kemudian bisa menunaikan hajat kita, ya ibadallah. Ini kaitannya dengan kehajat kehidupan dunia. Allahu Azza wa Jalla ikat dengan erat, ikat seerat-eratnya hubungan kita antara sesama. Bahkan hajat kita, maaf saja, ada pada binatang ternak kita, digantungkan oleh Allahu Azza wa Jalla padanya. Ada pada motor kita, ada pada sepeda kita, ada pada banyak hal yang Allah titipkan dari dunia tersebut. Allahu Azza wa Jalla telah menjelaskan bahwa di situ ada titik yang akan mendatangkan pahala, yang akan menjadi penyebab mendulang nilai-nilai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau saja bersama binatang kita dituntut untuk kemudian memenuhi hajatnya, dan itu akan sebagai sedekah di dalam hidup, bagaimana jikalau kaitannya hidup kita antara sesama? Oleh karena itu Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan, man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Barang siapa yang selalu berupaya untuk memenuhi hajat saudaranya, maka Allah Azza wa Jalla akan memenuhi hajatnya. Coba tanyakan kepada mereka yang gampang tangan untuk memberikan bantuan, mengulurkan bantuan kepada saudaranya. Tanya dengan sejujur-jujurnya, nilai apakah yang telah dititipkan oleh Allah Azza wa Jalla buatnya di saat dia mengamalkan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tanyakan kepada mereka yang telah memberikan bantuan sekecil apapun yang dibutuhkan oleh saudaranya, yang dibutuhkan oleh saudarinya. Tanyakan kepada mereka, mereka akan menjawab banyak hal yang dia telah dulang dari Allah Azza wa Jalla. Tentu nilai yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan lebih baik berlipat-lipat dibanding dengan apa yang dia berikan buat saudaranya, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Karena tentu kita meyakini bahwa kebutuhan kita kepada Allah Azza wa Jalla sungguh lebih sangat dan lebih banyak. Dan jika Allah Azza wa Jalla memenuhi kebutuhan kita disebabkan kebaikan yang kita lakukan kepada saudara kita, maka tentu ini adalah keberuntungan yang sangat besar di dalam hidup, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, seseorang tidak boleh untuk kemudian menganggap temannya menjadi musuh, menganggap temannya menjadi lawan. Ini dalam urusan dunia, rahimani wa rahimakumullah. Karena jikalau seseorang telah menganggap temannya menjadi musuh dalam urusan dunia, maka dia akan berupaya untuk kemudian mewujudkan permusuhan dan kebenciannya lewat sifat-sifat yang mengerikan dan menakutkan. Pertama, lewat hasad. Kedua, lewat ghadab, marah. Ketiga, melalui kezaliman yang ada, barakallahu fikum. Dia akan tega untuk berbuat zalim kepada siapapun, walaupun itu adalah kakaknya, walaupun itu adalah adiknya, maaf-maaf saja, walaupun itu adalah bapaknya, dia akan siap untuk berbuat zalim kepadanya. Dikarenakan barakallahu fikum terkait dengan urusan duniawi, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sungguh gampang untuk terwujud permusuhan itu dikarenakan urusan dunia, rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, di sinilah letaknya kita terus dituntut untuk mengamalkan ilmu dimanapun saja kita berada. Karena jikalau sekarang dunia itu datang dengan wajah yang satu, besoknya dia akan bisa datang dengan wajah yang berikutnya. Dia akan datang dengan wajah yang lebih lagi. Tidak ada terkait dengan hidup dunia ini kecuali akan menipu, barakallahu fikum. Kecuali penipuan, kata Allah Azza wa Jalla. Namun perlu diingat, ternyata terkait dunia ini adalah penipuan. Allah Azza wa Jalla mengikat hajat kita dengan jah. Allah Azza wa Jalla meletakkan nilai kepada orang lain, nilai buat orang lain terkait dengan diri kita yang punya hajat. Jikalau dia membantu kita, kalau dia memudahkan urusan kita, kalau dia menolong kita, kalau dia meringankan beban kita, Allah Azza wa Jalla menyiapkan bantuan dan pertolongan buatnya. Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Barang siapa yang memenuhi hajat saudaranya, maka Allah Azza wa Jalla akan memenuhi hajatnya, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ini kaitannya dengan urusan dunia. Allah Azza wa Jalla menjanjikan imbalan yang terbaik. Bagaimana lagi ya ibadallah, kalau kaitannya dengan urusan agama, keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Engkau mencoba mengulurkan tangan, engkau menulis, engkau mencoba meringankan lisan, engkau memberikan wejangan, engkau memberikan nasihat, engkau mengajarkan rahimani wa rahimakumullah. Lalu dia keluar dari sebuah perkara hidup yang dia sedang alami. Karena mungkin melalui tangan engkau menulis nasihat, atau mungkin goyangan lisan engkau mengungkapkan sebuah nasihat, lalu kemudian keluar dari problematika besar karena hajat dia yang engkau bagikan. Bukankah ini adalah kebaikan di atas kebaikan, rahimani wa rahimakumullah? Sudah jelas Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang melonggarkan, barang siapa yang melepaskan mara bahaya, tekanan hidup yang menimpa saudaranya semukmin, maka Allah Azza wa Jalla akan melonggarkan hidupnya, memberikan jalan keluar, melepaskan dia dari belenggu-belenggu di dunia dan juga di akhirat, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Rahimani wa rahimakumullah. Ringan tangan, ringan perasaan, ringan pikiran untuk menolong, untuk membantu, meringankan beban saudara kita, ternyata telah dipersiapkan oleh Allah Azza wa Jalla nilai di dunia dan juga nilai di akhirat kelak. Kita masih mengingat apa yang disebutkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhihi. Pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala akan selalu menyertai seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhihi. Allahu azza wa jalla senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya, rahimani wa rahimakumullah. Ternyata diri kita ini harus dididik, barakallahu fikum, untuk memiliki keringanan segala-galanya. Karena kalau kita ringan tangan namun tidak dibarengi dengan ringan dalam perasaan kita, tidak dibarengi dengan ringan apa yang ada di dalam sanubari kita, akan berat untuk bisa digoyangkan ya ibadallah. Maka disinilah tempatnya untuk selalu kita mengingat nilai dari Allah Azza wa Jalla, sekecil apapun yang kau berikan buat saudara engkau, selama engkau melaksanakannya ikhlasan lillahi Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla akan melipatkan nilai apa yang lebih daripada apa yang engkau telah berikan buat saudara engkau. Bukankah Nabi alaihi salatu wassalam yang mengatakan bahwa man kana man hamma bihasanati, barang siapa yang berkeinginan untuk melakukan kebaikan, man hamma, siapapun yang ingin melakukan kebaikan, apakah kebaikan terkait dengan dirinya sendiri ataupun kebaikan itu terkait dengan orang lain, atau mungkin kebaikan itu terkait dengan makhluk yang lain, siapapun yang punya keinginan, punya kemauan untuk melakukan kebaikan, namun karena satu dan lain hal dia tidak bisa mewujudkannya, dia tidak mampu untuk melaksanakannya, mungkin karena sakit, atau mungkin ada sesuatu yang lebih yang dia harus kerjakan segera, daruri, sesuatu yang sangat penting, lalu dia tertahan untuk menunaikan keinginannya, niatnya, Allah tetap mencatat di sisinya satu kebaikan yang sempurna. Ya ibadallah, kalau dia punya keinginan lalu kemudian dia mampu untuk mewujudkannya, apakah niat baik itu terkait dengan dirinya sendiri yang akan memetiknya saja tanpa ada kaitannya dengan orang lain, atau mungkin kebaikan yang dia akan kerjakan ada kaitannya dengan orang lain, orang lain akan bisa memetik hasilnya, orang lain akan bisa memanennya, orang lain akan bisa mengambilnya, nilai-nilai kebaikan yang dia cita-citakan dia bisa mewujudkannya. Ya ibadallah, apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Katabahallahu indahu asyra hasanatin ila sab'i mi'ati dhi'fin ila adha'afin kathira. Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan Allah Azza wa Jalla akan menulis buatnya 10 kebaikan, bahkan sampai 700 kebaikan, bahkan sampai nilai yang berlipat-lipat, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Betapa murahnya yang maha kuasa. Di saat itu selalu yang menolong, yang mendorong kita untuk berbuat ikhlas lillahi azza wa jalla. Walaupun itu kaitannya dengan anak kecil, walaupun itu kaitannya dengan binatang yang tidak berakal, kalau kita melaksanakannya ikhlasan lillahi azza wa jalla, keikhlasan akan bisa merubah yang ringan menjadi berat. Keikhlasan akan bisa merubah yang rendah atau nilainya kecil menjadi besar. Keikhlasan akan bisa merubah yang jauh menjadi sesuatu yang dekat. Ya ibadallah, oleh karena itu barakallah fikum, disinilah letaknya kita perlu untuk mendidik diri. Di saat kemudian kita merasa terbebani dengan urusan orang banyak, di saat kita merasa terbebani dengan urusan banyak pihak, maka jadikanlah di belakang urusan ini Allah Azza wa Jalla menyiapkan nilai-nilai. Kalau kebaikan yang engkau lakukan lalu dibalas dengan kejelekan, Allah Azza wa Jalla tidak akan menjadikan engkau bermudarat karena kejelekan yang dia imbalkan buat engkau, namun engkau tetap akan mendapatkan kebaikan dari sisi Allah Azza wa Jalla. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah واشهد ان محمدا عبده ورسوله. عباد الله, sesungguhnya terlalu luas kebaikan yang telah dibukakan pintunya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terlalu banyak, ya ibadallah, apalagi di saat kita hidup bersama dengan saudara kita yang berjalan di atas satu jalan, yang berakidah dengan keyakinan yang sama, yang mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan tali-tali pendekatan yang tidak ada berbeda. Maka sungguh ta'awun, kerjasama dalam hal ini adalah sebuah amalan besar di dalam agama. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabih, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tolong menolonglah kalian dalam kebaikan, tolong menolonglah kalian di dalam ketakwaan, kebaikan dan ketakwaan. Kalimat ini singkat namun nilainya padat, dan di saat diwujudkan disitulah banyak penghalang dan penghadang, barakallahu fikum, yang mengganggu perwujudannya. Rahimani wa rahimakumullah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling bahu membahulah kalian, saling tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan di atas ketakwaan, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya mengetahui al-aslu fil amri lil wujub. Asal dalam sebuah perintah itu adalah wajib hukumnya. Illa madda ma dalla dalil, kecuali apabila ada dalil yang memalingkannya dari yang wajib menuju sunnah, barakallahu fikum. Allahu Azza wa Jalla kemudian menegaskan larangan yang kedua, wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, dan jangan kalian saling tolong menolong, saling bahu membahu di atas dosa dan permusuhan. Larangan itu hukum asalnya adalah haram, memancing emosional orang untuk benci kepada saudara kita. Ini adalah sesuatu yang menjadi langkahnya setan, karena larangan Allah Azza wa Jalla adalah besar padanya. Disinilah letaknya, agar kita bisa selalu menjaga lisan, ya ibadallah, menjaga lidah untuk digoyangkan, untuk selalu punya rem di dalam hidup. Di saat kita memancing emosional, lalu muncul kebencian pada orang terhadap fulan, terhadap ini dan terhadap itu, maka ini adalah at-ta'awun 'alal udwan, ya ibadallah. Maka oleh karena itu, kita sedang berada dalam kebaikan yang besar, bahwa anak-anak yang kita lihat, mereka berada di lingkungan kita, adalah anak-anak kita sendiri, anak-anaknya Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ikhwan kita, tulab yang datang dari berbagai daerah, mereka adalah anak-anak kita juga, barakallahu fikum. Maka kita harus melakukan kebaikan kepada mereka, harus bahu-membahu sebagai pemilik rumah terhadap tamu-tamu itu dalam kebaikan dan ketakwaan. Jangan sampai kita menolong ada atau santri untuk melakukan kejelekan atau berani melakukan kesalahan dan kekeliruan. Jangan sampai, ya ibadallah. Maka oleh karena itu, dibukakannya peluang ini, barakallahu fikum, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Hidup bermasyarakat adalah sebuah nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Di saat teman-teman kita itu adalah sama dengan diri kita, di atas satu manhaj, di atas satu akidah, di atas satu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ni'matun minallahi azza wa jalla, sebuah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allahummaghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ahyina 'ala al-islam wa sunnah wa amitna 'ala al-islam wa sunnah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wa qina 'adhaban nar. Ibadallah, subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aqimish shalah.